وعادًا وثمود. وعادًا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. نعم. وعادًا وثمود وقد تبين. Sekarang waqaf pada wa thamud. Wa'adan wa thamud. Ya, tadi alif pada kata thamud itu ada saat kalimat thamud ini apa? Fi mahal nasb, ya. Dalam keadaan nasb. Kalau dalam keadaan apa? Dalam keadaan mahfuz misalnya. Enggak mungkin ada alifnya. Misalkan wa ila thamud. Enggak mungkin ada alif. Ya. Enggak mungkin ada alif. Alif cara membacanya seperti itu. Alif pada kata wa thamuda dibaca atau tidak dibaca. Wasal ataupun waqaf. Berikutnya. Wa ma ataitum mir rib. Wa ma ataitum mir riban liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu. Baik. Waqaf pada kata liar buah. Bagaimana waqafnya? Wa ma ataitum mir ribal liyarbu. Nah. Baik. Berikutnya, halaman 123. Contoh baris kedua, inna a'tadna lil kafirin. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa berhenti pada salah sila. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Ya, coba wakaf di situ ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Atau salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tadi betul tadi. Lil kafirina salasil, betul. Cara yang kedua gimana? Antum ulang lagi dari awal, lalu waqaf pada salasil. Wajhu tsani, al-wajhu tsani. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Naam, salasila, dua rakaat. Naam. Salasila. Baik. Wa amma law wa'ira. Nah, kayaknya kalau mau teruskan lagi dari awal lagi. Dari awal ayat lagi ya. Ini sekedar contoh waqafnya gimana ya. Tapi kalau mau ibtida dari awal lagi ya, dari awal lagi. Enggak usah langsung. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian juga sifat mustadir juga terdapat di atas huruf ya, ya. Seperti kalimat wa mala'ihim ya. Seperti itulah yang kita harus tuliskan saat menukil kalimat ini, ayat ini, wa malaihim, setelah lam alif ada nabrah atau ya, ya. Nah, ya ini tidak dibaca wa malaihim ya. Ila fir'auna. Fadhal. Berikutnya. Ala qawfim min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Baik, seperti itu. Berikutnya. Berikutnya. Kalau waqaf pada kalimat nabai bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Pada kalimat berikut wawu tidak dibaca ketika wasal dan waqaf. Jadi wawu yang di atasnya ada sifat mustadir itu bukan sukun, bukan sukun. Kalau wawu sebagai huruf mad tidak ada tanda sukun. Wawu sebagai huruf mad tidak ada tanda sukun. Jadi ini bukan tanda sukun. Jangan dianggap kemudian seperti mad sehingga dipanjangkan dhammah. Uli tidak. Uli, ulu, ya. Wa ulad, ulaik, ulai. Berikutnya, pelajaran 95. Ada tanda sin di atas huruf sad.

Baik. Diulangi. Idh, jangan sampai terpantul. Idhhab bi. Idhhab bi kitabi hadza ba'dhi thumma tawalla. Baik. Hadza dzanya panjang. Hadza dua harakat. Kemudian fa'alqi hamzah bukan fa'alqi. Fa'a fa'a hamzah. Sekali lagi. Berikutnya. Yudha'af lahu al-'adzabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Baik. Hak kinayah dibaca panjang, dibaca silah pada kalimat fihi, ya. Padahal tidak diabad oleh dua huruf yang mutaharrik. Fihi ma'ruf sebelumnya ada sukun. Nah. Berikutnya kalimat dha'fan dan dha'fin dibaca dengan mendhamahkan dhad dha'fan dha'fin. Allahu alladhi khalaqakum thum Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Cara yang kedua dengan mendhamahkan. Naam. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Nah, bisa dengan fathah atau dhammah. Coba dibaca. Iya, di dhadnya. Iya, di dhadnya. Endaman, siapa sekarang? Ya, kontol yang dia nu diwakufkan sesuai dengan nafas. Ya, kalau berhenti di thum begitu tadi. Thum, ya, ada gunanya. Tapi kalau teruskan jangan langsung ja'ala, ya. Ulang lagi. Thumma ja'ala. Ya, terus. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ya, wal hasil ya. Seperti itu ya. Cara yang kedua gimana? Di dhamma. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Baik. Yakhluqu ma yasha' wa huwa al-'alimul qadir. Naam, Allah ibarat. Naam. Ya. Quwwah ini dinabr apa enggak? Quwwah, ya dinabr. Quwwah. Kalau tidak dinabr, nampaknya jadi huruf mad quwwah. Quwwah, wawu sukun quwwah. Padahal wawu musyaddadah, quwwah. Nah. Pelajaran 96 juga terkait dengan rasm ya. Jadi intinya sebenarnya kita memperhatikan kalimat-kalimat itu sesuai dengan yang tertulis ya. Yang memang perlu kita belajar rasm. Ada kalimat-kalimat yang memang tidak bisa

contoh pada baris ketiga. Kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum. Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin. واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب. Berikutnya pelajaran yang juga penting, membedakan antara dhad dengan dha. Membedakan antara dhad dengan dha. Dha dengan dhal. Nah, ini penting. Nah, kita contohkan innal ladzina yadhillun waladhillu walal harur. Ya, yadhill dhi. Waladhillu dha di depan. Dhad di samping. Innal ladzina yadhillun ولا الظل ولا الحرور. نعم. هذه سوا. Baik. Coba kita baca baris kedua. Tastakhifunaha yawma wa'nikum. Tastakhifunaha yawma wa'nikum. Yawma wa'nikum. Yawma wa'nikum. Min al-dha'ni ithnain. Min al-dha'ni ithnain. من ال ada استطالة من الضأن اثنين من الضأن اثنين. Jadi beda antara الضأن dengan الضأن. فيقول أأنتم أضللتم عبادي. فيقول أأنتم أضللتم عبادي. فيضللن رواكد على. فيضللن رواكد على. Berikutnya ظل دم ظل ظل وجهه مسودا. ظل وجهه مسودا. الذين ظل سعيهم. الذين ظل سعيهم. Nah, itu inti dari pelajaran 98. Apalagi kalau apa wa dan dhad dalam satu ayat, ya, maka harus lebih hati-hati. Satu ayat bahkan satu rangkaian ya, beriringan. Coba perhatikan contoh pada halaman 128 yang tengah. Yang tengah. La tadhma'u fiha wa la tadhha. Ya, tadhma'u tadhha, tadh dan tadh. لا تظمأ فيها ولا تضحى. اقرأوا. لا تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى. تضحى. تضحى. تضحى. نعم. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض

Nun. Ya. Kalau salam bahasanya sama. Karena sudah menjadi nun musyaddada. Sama-sama. Tapi kalau yang anak kisah tadi beda ya. Kalau yang kisah ya. Iya. Iya. Ya. Sama ya. Tapi termasuk kalau gunanya gunah kamilah. Semuanya akmal maksudnya. Semuanya sama dalam satu tingkat sama. Cuman bedanya kalau wawu ya, wawu. Artinya ini wawu tapi ada gunanya. Gunanya ke khusyum juga. Khusyum juga ya. Miu ya, miu ya. Tapi berbagi dengan mulut. Miu masih jalan suaranya. Miu mi masih jalan karena berbagi dengan mulut. Tapi kalau nun sukun, nun tasydid ya, enggak bisa karena ya. Iya. Kalau dari sisi akmalnya, dari sisi kamaliahnya sempurna dalam arti mikdarnya sama. Ya, mikdarnya sama, sama-sama inna miwa ya. Saat wa pun masih ada gunahnya. Wa ya. Saat berharokat masih ada gunahnya. Tapi kalau dari sisi kemurnian apa gunah maka beda. Kalau nun ya murni di sini. Suaranya betul-betul memusat di sini. Ya, tapi kalau miu masih ada apa? Misalnya masih ada jazak. Apanya? Suaranya sebagian masuk ke hidung, sebagian masih di makhraj bawah atau ya. Miu mi kalau ikhfa untuk nun ketemu kaf dan qaf tidak terbagi. Mingkum min qabl seperti iqlab juga qalb juga mim ba'di. Tapi kalau ikhfa yang lain antum anda dan masih bisa jalan suaranya. Miltinin ini kalau qaf kaf sama qalb iqlab tidak berbagi. Nah, makanya jangan nempel. Misalkan nun ketemu shin ya, insya jangan sampai ny. Ing kalau nempel ini, kalau ini menutup, soalnya memusat ke sini. Ya, kalau ng, ang gitu juga menutup. Kalau nun ketemu shin kan cenderung ke ny. Ing, gitu. Jangan sampai itu, jangan sampai nempel. Ing, kalau nempel jadi memusat nanti, tambah hok. Nah. Itu, saat, yeah. Sudah, lidahnya nempel ke gigi dulu. Kalau nempel jadi anu, nanti memusat ke sini. Un nempel juga. Kalau nempel memusat ke sini. Masih. Kalau nyentuh mungkin ya, tapi enggak sampai nempel sekali. Nyentuh saja. Ya kalau nyentuh mungkin. Enggak sampai menekan apa nempel ya. Nah. Gitu. Anda dan kalau kita nempelkan dikit aja langsung ke sini semua. An ya. Nyambang. Artinya kalau misalkan mau berjemong di huruf-huruf itu tapi yang sultan apa? Huruf spesial ya. Huruf spesial itu jemongnya kemudian makhrajnya mempersiapkan untuk masuk ke huruf selanjutnya ya, dengan tipis. Alfa bukan ya. Angfa gitu kan. Iya. Itu langsung mendekati sini. Misalnya tuh ya biar masuk itu semua gitu. Ya, kalau menekannya kuat berhenti dia. Kalau cuma insyaallah masih berbagi itu. Mi sawqihim. Iya. Alhamdu pada dal alhamd hamd wa lahul mulku wa lahul hamd hamdu jadi hamd tinggal mengganti dhammah jadi qalqalah hamd gitu aja. Tidak ada hamzanya ya, jangan dikasih hamzah hamd. Iya, enggak ada hamzahnya. Surah dan kubra hanya perbedaan tempat dan proses. Ya. Tapi dalam praktek tidak ada bedanya. Kubra di akhir. Dan biasanya apa? Biasanya sukunnya tidak asli. Ahadun. Kapan terjadi qalqalah? Setelah mensukun dulu. Ahad baru terjadi qalqalah. Makanya tinggalkan kubra karena langkahnya dari harokat mensukun dulu baru qalqalah. Kayak seperti idgham kabir. Huruf yang berharokat bertemu dengan huruf yang lain. Ya, misalkan tadi la ta manuna. Kan itu pada asalnya kan tidak ada idgham. Tapi akhirnya diidghamkan. Ya, dengan cara mengganti fathah jadi sukun, ya, dhammah jadi sukun. La ta man baru. Nah, itu namanya idgham kabir. Jadi beda proses namun hasilnya sama. Enggak ada perbedaan. Sama-sama tidak dikasih hamzah. Ha. Ha. Ya. Huruf tafkim buka mulutnya. Coba. Ha. Kadang ada yang bisa mentafkim tapi mulutnya tidak buka. Ha. Ini belum belum sempurna dari harokat. Ha. Ha. Ini belum sempurna. Ha. Buka saja mulutnya. Ha. Ha. Ya. Kalau seperti ini, Ustaz. Dengan ha dengan ha itu dia benar. Ha dengan ha. Ini ha. Kalau dari anak sendiri itu susah mengucapkan ha. Asing apa ada yang terus apa ngorok gitu, disuruh ngorok. Ha. Ha. Karena dalam praktek di hadapan guru anak memang ngorok juga. Tapi tidak pernah dibilangi ngorok. Ya. Suruh disuruh ngorok itu tidak. Kho. Misalnya guru saya tidak pernah mencontohkan dan memberikan apa perintah. Ayo kasih ngorok dengan bahasa dia tidak. Tapi kho gitu ya tidak diingatkan. Kho gitu. Cuman pernah saya menanyakan. Ada yang menegur saya memang. Bahwa saya kho yang saya baca tidak seperti ya sama guru ana enggak seperti itu. Ya, guru ana ha gitu. Ha. Ha ya. Ha. Lebih halus lagi ha gitu. Ha ya. Ya, mirip-mirip, cuman beda tempat dan beda sifat tafkhim. Ha di sini, ha di sini. Tapi bersih. Mufakham. Ha. Ya. Ha. Tapi ana baca ha begitu ya tidak di kan khi ya asah Allah alam kalau asah ada makhraj itu apa ya punya lah ada jarak tenggang ya maksudnya tidak di titik itu ya kalau tidak di situ salah kan gitu kan Allah alam ya mungkin sudah di sini lah di mana daerah ujung tenggorokan ha ha ya. Itu yang kita pahami begitu. Yang kita pahami dari praktek gerhana gitu. Ya. Tapi kalau sampai menyuruh ngorok gitu ya enggak pernah. Ya. Ngorok. Kalau ngoin kalau kan memang tidak ngorok ya. Oh, ya Allah. Ya gitu. Karena juga terkait dengan sifat apa? Rokhah. Sifat hams kalau gha gitu. Mahmusah gha gha ada nafas ya. Tapi kalau ho, ho, sama-sama masih hamus ya. Nah, mau apa mengucapkan ho itu tadi terus ditegur itu sebenarnya nggak perlu ditegur ya. Iya. Kata tegurannya seperti itu. Iya. Insya Allah bener ho itu. Ho, ho, hi, hu, ho, hi, hu. Iya. Mulutnya ya ho gitu enggak. Ho. Ya, ha. Iya, membuka saja. Iya. Baik. sholat, silakan.